بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca syarah dari zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. قال الإمام السعد رحمه الله وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يا الله tidak ada yang bisa mencegah lima أعطيت terhadap apa-apa yang engkau berikan, di apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memberi kepada hamba, di antara hambanya pasti akan sampai kepada hamba yang dikehendaki tadi. Tidak akan ada yang bisa untuk mencegah, menghalanginya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak pula ada yang bisa memberi ya, terhadap apa-apa yang engkau mencegahnya. Ya, jadi sebaliknya, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, cegah untuk bisa sampai kepada seorang yang makhluk-makhluk menginginkan untuk menyampaikannya, meskipun mereka bersatu padu untuk bisa memberi kepada hamba yang mereka inginkan, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha perkasa, maha kuasa, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Ya, adapun kehendak hamba ya, jika menyelisih dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka tidak akan mungkin terjadi. Ay anna allaha lahu at-tasarruful mutlaqu tammu fala yu'aradu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki tasarruf yang mutlak, yang sempurna. Ya. Jadi tindakan terhadap makhluk-makhluknya yang mutlak, ya, tanpa kecuali. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pasti terjadi. Ya. Tasarruf yang mutlak, ya, berbeda dengan makhluk, karena kemampuan mereka terbatas. Ya. Maka mereka ya, tidak bisa untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'aradu, sehingga tasarruf Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya ya, tidak ada pihak-pihak yang ya, yani tidak ada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tersebut yang Allah perbuat yang yu'arad, yang dicegah atau dirintangi. Kama fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana disebutkan pada hadits Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Ibnu Abbas ya sebagai seorang pemuda. Ya, dengan yakni bimbingan diniyah yang akan mengokohkan ya, generasi muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi ayyadurruka bisyada bi syai'in ya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, seandainya umat ya seluruhnya mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu, menimbakan mudarat, bahaya, bencana kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak akan mampu untuk memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan akan mengenaimu. Kemudian Nabi menyatakan, walau ijtama'u ala ayyan fa'uka, jika mereka bersatu padu untuk bisa memberikan manfaat kepadamu, ingin memberi kepadamu, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan akan menjadi milikmu. Au kama qal, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari makna dari zikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ini sebagaimana pada hadis Ibn Abbas yang bahwa seandainya seluruh makhluk mereka bersatu padu untuk bisa menghalangi, mencegah dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memberinya, mereka tidak akan mampu untuk mencegahnya. Pasti pemberian itu akan sampai kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya, dan sebaliknya, seandainya seluruh makhluk bersatu padu untuk menimbakkan kemudaratan, ya, ataupun mencegah manfaat, ya, maka tidak akan mereka mampu untuk melakukan pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki manfaat itu akan sampai kepada ya, seorang di antara hamba-hambanya. Wa qawluhu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-jaddu disini sebagai fa'il dari yanfa'. Al-jadd disini maknanya al-hadd wal-ghina, yani kekayaan yang banyak. Bah, tidak akan memberikan manfaat kepada seorang yang memiliki kekayaan yang banyak dari kekayaannya, ya, kekayaannya terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ay la yanfa'u sahib al-ghina ghinahu, yakni bahasa orang yang memiliki kekayaan yang melimpah hartanya, apa yang dia miliki itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya, tidak akan bisa untuk mencegah dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan mengenainya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Saba di ayat yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma amwalukum wa la awladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Dan tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian di sisi kami, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya, kecuali yani akan tetapi yang akan bisa memiliki kedudukan dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, man amana wa amina salihan. Ya, siapa yang benar-benar beriman dan beramal salih. Inilah orang yang akan meraih kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hakikat sesuatu yang akan bisa mentazkiyah ya seseorang ya, yakni menjadikan ya, suatu yang akan mengangkat kedudukannya, bukan karena isi harta yang banyak, bukan pula dari sisi anak-anak yang banyak, bukan pula dari sisi teman-teman yang banyak, tetapi yang akan mentazkiyah diri seorang, yang akan memuliakan diri seorang tidak lain adalah amalannya. Ai annahu la yuqarribu man 'indallahi illa al-iman wal 'amal as-salih. Yani bahwa tidak ada yang bisa mendekatkan seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali keimanan dan amalan salih. Itulah yang akan memberikan manfaat kepada seorang hamba, keimanan dan amalan salih. Kemudian qawluhu qala warrad thumma wafadtu ba'du ala Muawiyata. Kemudian setelah ya, aku menuliskan dari apa yang diimlakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, maka aku pun wafadtu, yakni mendatangi, fadimtu, mendatangi Muawiyah dengan membawa apa yang telah ditulis tersebut untuk disampaikan kepada Muawiyah. Fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik. Maka aku mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu memerintahkan manusia dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah dalam tulisan yang aku bawa tersebut. Fafihi imtithaluhum wa nushuhum li ri'ayahum. Sehingga di sini ada faedah yang menunjukkan bagaimana imtithal mereka, ya pelaksanaan mereka serta nasihat mereka para sahabat ya terhadap rakyat mereka, terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Taib, ya, yang merasa ngantuk untuk wudu dulu. Ya, diusir ngantuknya. Yang merasa ya. Ya, kalau sudah tidur kan enggak terasa apa-apa. Kadang enggak usah malu-malu, ya, daripada enggak punya catatan. Ya. Kenapa mereka ya demikian cepat di dalam imtithal, yakni melaksanakan apa yang menjadi nasihat ya, dan di sini gambaran yang menunjukkan bagaimana kemuliaan mereka ya, walaupun ya nasihat itu datang dari rakyat, Al-Mughirah termasuk ya di antara rakyat begitu, akan tapi ketika yang disampaikan adalah kebenaran ilmu, maka Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma bersegera ya untuk menyampaikan ini kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Li'annahu ya'lamu annahu mas'ulun anhum. Karena beliau benar-benar mengetahui bahasanya beliau ya sebagai pemimpin mas'ulun anhum, akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan mereka, orang-orang yang menjadi rakyatnya. Di sini menunjukkan sisi ya, tanggung jawab dan beratnya menjadi pemimpin, karena akan menjadi penanggung jawab ya, terhadap apa-apa yang terkait dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ila akhiril hadith. Bahwa setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya, an ra'iyatih, terkait dengan orang-orang yang dipimpinnya. Fayajibu ala man tawalla ala ahadin al-imam wal-umara'u faman dunahum. Sehingga wajib bagi siapa saja yang mengurusi ya, urusan seseorang, urusan rakyat, baik dia sebagai imam, sebagai amir, ya, imam tertinggi, amir, ya, gubernur-gubernur, ya, wal-umara, faman dunahum, dan orang-orang yang di bawahnya lagi dari jabatan-jabatan yang dipegang, an yang sahalahum, agar dia ya, memberikan nasihat ya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Wa yu'allimahum ma yalzamuhum, dan agar mengajari mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. Ya, tanggung jawab ya, seorang yang Allah Subhanahu wa taala serahkan urusan manusia kepadanya untuk memberikan nasihat ya, mengajari mereka apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka. Li'anna Allah taala lam yuwallihim ala an-nasi li tahsil aghradihim ad-dunyawiyyah faqat aw liyafkharu bil mulki wa nahwi dhalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya, menyerahkan urusan mereka kepada seseorang, artinya menjadikan seorang sebagai pemimpin atas manusia ya, bukan untuk sekedar seorang mencapai apa yang menjadi targetnya, tujuannya, dari tujuan-tujuan duniawiyah menjadi pemimpin, atau berbangga dengan kekuasaannya ya, dan hal-hal yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tujuan dijadikannya seorang pemimpin untuk hal-hal yang semisal ini. Bal innama ja'alahum bimanzilati al-wukala'i. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ya pada kedudukan seperti al-wukala, yakni para wakil-wakil ya. Ya, orang-orang yang dipasrahi dengan suatu tugas. Ya'maluna lin-nas ma yuslihu ahwalahum ahwal ad-dunyahum wa akhiratihim. Di mana para pemimpin mereka memiliki tugas untuk menjalankan demi kepentingan manusia apa yang akan memperbaiki keadaan-keadaan dunia mereka dan keadaan akhirat mereka. Demikian tugas kepemimpinan, bukan merupakan suatu yang ringan. Oleh karena itu mereka yang mengejar kepemimpinan ya, maka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka ketika dihadapkan pada tanggung jawab yang mereka lalaikan. Karenanya ini dalam syariat Islam melarang untuk seorang meminta kepemimpinan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengingatkan sahabatnya yang mulia Abdurrahman ibn Samurah ya untuk tidak meminta jabatan. Ya, dan demikian pula nasihat ini berlaku untuk seluruh umatnya. Karena itu sangat-sangat berbeda dengan keadaan yang kita hadapi di masa kita. Bagaimana seorang berupaya untuk meminta jabatan, memberikan janji-janji. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang menjadi hikmah kenapa ya seorang tidak boleh untuk meminta jabatan. Karena jika seorang meminta jabatan, Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusannya kepada orang tadi. Tapi jika seorang ya memegang sebuah jabatan bukan karena meminta, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Bagaimana dengan orang-orang yang memberikan janji-janji sekian janji untuk meraih jabatan itu? Ya, dengan segala kelemahannya sebagai seorang hamba, ya, jangankan puluhan janji, satu janji saya sesuatu yang berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melepas urusannya kepada diri pribadi hamba tadi. Jadi tugas para pemimpin adalah menempuh, berbuat untuk manusia apa yang akan bisa memperbaiki urusan-urusan dunia dan akhirat mereka. Fayu'allimunahumul khaira wa ya'murunahum bihi wa ya'khuduna lidda'ifi al-haqqa minal qawi wa yunsifuna al-mazluma minal zalim. Maka kewajiban bagi mereka untuk mengajari rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya, ya, kepada kebaikan, memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan mengambil hak yang itu merupakan hak orang yang lemah yang dikuasai oleh orang yang kuat. Wa yunsifuna al-mazluma min adh-dhalim, dan kewajiban bagi mereka para pemimpin untuk ya melakukan keadilan terhadap orang-orang yang dizalimi dengan menindak orang-orang yang zalim. Ini sebagai sebuah bantuan dari mereka yang masuk dalam cakupan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Kemudian wa qawluhu wa kana yanha an kila wa qala, dan adalah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari kila wa qala. Ruwiya bil fath, ya, diriwayatkan dibaca dengan di fathah seperti ya tadi kila wa qala ala wajhil hikayah. Ya. Ini sebagai suatu hikayah, ya. Diceritakan. Wabil jarri wa tanwin. Ya. Dengan dijar dan dengan ditanwin. Ya, an qilin, ya, wa qal. Ai maknanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qala. Ai yanha an kasratil kalam bila faidah. Yakni beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari banyak berbicara yang tanpa ada faidah. Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan terkait dengan makna ini, yakni maksud kila wa qal adalah naqlu al-kalam. Naqlu al-kalam, ya, min ghairi tathabbutin. Menukilkan ucapan, baik, tanpa ditasabut, tanpa ditabayun apakah ucapan itu sesuatu yang benar atau tidak. Ya, mungkin bahasa kita katanya dan katanya, ya, seperti itu. Di hal yang demikian, perkara yang dilarang di dalam syariat ini, menukilkan sesuatu yang belum jelas kebenaran beritanya. Allah alam, mungkin di masa kita berita-berita semisal itu dimasyhurkan dengan apa istilahnya? Ya, kalau tulisnya hoak, ya, entah bacanya hoax atau hook, kalau hook kan ditinju ya. Baik. Ya. Jadi demikian agung dan mulia serta sempurnanya syariat Islam. Ya, sebelum geger tentang ya larangan hoax dan semisalnya, ya. Rasulullah SAW sudah ya melarang dari hal yang demikian 14 abad yang lalu lebih. Baik. Oleh karena itu sekali lagi, Islam itu terdepan dalam seluruh sisi kebaikan. Ya, termasuk dalam hal ini mencegah penyebaran berita-berita yang tidak jelas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a au kama qal. Cukup ya seseorang dikatakan dusta, pendusta, ketika dia menukilkan setiap berita yang dia dengar. Ya, jadi tidak ada saringannya begitu. Ya. Ya, ungkapan sebagian orang katanya apa? Saring dulu sebelum apa? Sebelum sharing. Ya, seperti itu. Ya, jadi disaring dulu ini beritanya benar atau tidak. Ya. Jangan sampai sudah terlanjur kirim berita ke sana kemana, apalagi di masa kita ya dalam hitungan detik apa yang kita kirimkan itu sudah sampai kemana-mana dan tersebar kemana-mana. Jadi peluang-peluang untuk tersebarnya kedustaan ya walaupun tanpa sengaja ketika kita teledor seperti itu sangat besar ya. Apalagi dengan berbagai perangkat, ya, perangkat yang ditemukan di masa kita, ya, penipuan-penipuan suara, ya, penipuan-penipuan gambar. Ya. Sebagai contoh misalnya pada kasus fitnah Sa'afiqah, ya, bagaimana mereka, ya, tanpa malu, tanpa takut, ya, membuat kedustaan terhadap para ulama, ya, ceramah-ceramah, tazkiyah-tazkiyah. Ya, yang itu dahulu sebelum orangnya memunculkan masalah itu dikeluarkan dengan ditulisi jadid ya. Ya, sehingga sebagian mereka ya kan kalau ketemu ini ada berita jadid ya. Ternyata tipuan belaka. Kemudian selanjutnya kata beliau kama qala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memaknai qila wa qal yani kasratul kalam bila faidah ya, banyak berbicara tanpa adanya faidah manfaat dari pembicaraannya. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Atau jika tidak, hendaklah diam. Tayib di sini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan terkait dengan penjagaan lisan. Ya, karena lisan ini barangnya kecil, ya, tetapi bahayanya jika kita tidak betul-betul menjaganya, demikian besar. Demikian besar. Hanya dua yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan ini. Pertama, ia hendaklah digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Jika tidak mampu, maka tahan. Ya, ini merupakan keselamatan. Wa idza ta'ammalta ahwalana al-yawma. Jika engkau perhatikan keadaan kita di masa ini. Ya, ini masa-masa Al-Imam Sa'di rahimahullah. Ya. Artinya kondisi di masa kita jauh lebih parah. Ya. La ya'ti zaman illa waladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu. Wa idza aktsarul awqati nudhi'uha bil kalam alladhi yadhurru wa la yanfa'. Ternyata kebanyakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, ini adalah modal yang Allah berikan kepada setiap kita. Ternyata kita menyia-nyiakannya, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, bil kalami alladhi yadhurru wa la yanfa', dengan ucapan yang memudaratkan, yang tidak memberikan manfaat. Fala tasma'u illa qala an-nas, yaqulu an-nas. Tidaklah engkau dengar kecuali, ya, orang mengatakan, manusia mengatakan demikian. Orang ngomong demikian. Kata orang demikian. Wa rubbama kana aktsaruhu kadiban. Dan bisa jadi kebanyakan yang diucapkan oleh mereka, yang dinukilkan oleh mereka, bisa jadi kebanyakannya adalah sesuatu yang dusta. Ya, atau hoax tadi, ya. Kata beliau, fayam bagi lil akili, maka suatu yang wajib, ya, bukan sebatas semestinya, ya, suatu hal yang wajib bagi orang yang berakal, an yura'iya hadha, agar dia memperhatikan, benar-benar memperhatikan hal yang demikian, wala yudi'u waqtahu suda, agar jangan dia menyia-nyiakan waktunya, ya, sudah tanpa ada hal yang manfaat yang bisa diambil. Fa innal waqta tsaminun, karena sungguhnya waktu itu sesuatu yang tsamin, ya, sesuatu yang berharga. Wa baqiyatu 'umril mu'mini la qimata lahu, dan, ya, yang sebagian dari umur, ya, mu'min la qimata lahu, ya, tidak bernilai baginya, dikarenakan yakni tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Kemudian wa qawluhu wa ida'atul mal, dan larangan berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida'atul mal, menyia-nyiakan harta, ai at-tadzir wal israfu fin nafaqat, yakni berbuat kemubaziran dan melakukan israf, yakni melampaui kadar, fin nafaqat, dalam mengeluarkan harta, ya, infak-infak, yakni nafkah-nafkah. Mana yang lebih parah antara tadzir dengan israf? Ya, Saleh. Allahu a'lam. Khalid. Baik. Israf artinya mengeluarkan harta, ya, menafkahan harta pada kadar yang melebihi, ya, dari apa yang dibutuhkan. Baik. Adapun tazir, yakni mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau dari sisi ini menunjukkan tazir ini lebih parah lagi. Ya. Israf, ya, dimanfaatkan tapi melampaui dari kadar yang dibutuhkan. Dan dua-duanya perkara yang masuk dalam cakupan ida'atul mal. Ya, karena yang melampaui kebutuhan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Orang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia keluarkan dari hartanya. Wa min idha'atil mali sarfuhu fil wujuhi al mustahabbati wa tarkuhu al umur al wajibah. Dicontohkan di sini oleh Syekh, di antara bentuk menyia-nyiakan harta, bagaimana yakni mempergunakan harta itu pada hal-hal yang mustahab, sunnah ini ya. Bukan sesuatu yang mubah. Hal-hal yang sunnah, tetapi dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Bagaimana lagi dengan seorang yang mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang mubah? Lebih parah lagi, ya, mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang muharram dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Seandainya seorang dia gunakan hartanya untuk sesuatu yang sifatnya sunnah, tetapi dia meninggalkan yang wajib, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ini termasuk di antara idha'atul mal, ya, termasuk menyia-nyiakan harta. Maka tentunya yang menggunakan untuk sesuatu yang mubah atau bahkan lebih-lebih dilarang, bagaimana lagi ya, dia menyia-nyiakan hartanya. Kata beliau, kaman yatasaddaku aw yahibu wa alaihi duyun. Seperti seorang yang bersedekah, ya, hukum sedekah itu sunnah, atau dia berhibah, ya, memberikan hibah, dalam keadaan dia memiliki tanggung jawab duyun, utang-utang yang harus dia tunaikan. Okay. Jadi seorang punya tanggungan utang. Ya, harta yang ada pada dia, dia sedekahkan untuk ini, untuk itu. Sedekahlah ini. Ya. Ternyata hal yang demikian masuk dalam cakupan idha'atul mal. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang yang kadar ya, perintahnya di bawahnya. Au aqaribuhu ji'un la yunfiqu alaihim. Atau dia bersedekah, ya. Dia bersedekah dalam keadaan kerabat-kerabatnya dia, ya, dalam keadaan kelaparan, butuh untuk diberikan infak kepada mereka, malah dia sedekahkan kepada orang lain. Ini sudah masuk apa? Idha'atul mal. Wa a'zamu min dhalik sarfuhu fil umuril muharramah. Dan yang lebih parah lagi daripada itu, ketika seorang mempergunakan harta yang dia miliki pada perkara-perkara yang diharamkan. Kata beliau selanjutnya, fal malu laisa mulkan lil insan. Maka harta itu bukanlah sesuatu yang menjadi milik yang hakiki bagi seorang manusia. Bal innallaha ja'alahu fi yadihi wa wallahu 'alaihi liyasrifahu fima amarahu bih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu ada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala kuasakan dia terhadap harta tersebut agar dia mempergunakannya pada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Falau anna insanan walillahil masalul a'la. Seandainya ada seseorang dan Allah Subhanahu wa taala ya pemilik sifat-sifat yang tertinggi. Ya, di sini beliau hendak memberikan permisalan untuk pendekatan, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat yang tertinggi. Wakala insanan ala malin. Dia menyerahkan harta yang dia miliki kepada seseorang untuk diurusi, diwakilkan, dia yang mewakili dia. Wa ayyana lahu wajha masrifihi. Dan dia tentukan kepada orang tadi yang menjadi wakilnya itu sisi penyerahan, artinya urusan hartanya diserahkan untuk apa, digunakan untuk apa. Ya. Jadi tentukan, ini saya serahkan harta untuk kamu, nanti ya saya mintai untuk menyelesaikan untuk ya, masalah ini, masalah ini, masalah. Thumma khalafahu wa sarafahu fi ghairi ma amarahu bih. Ternyata orang yang dipasrahi tadi sebagai wakil dari dia tadi menyelisihinya dan mempergunakan harta tadi pada yang bukan dari yang dia perintahkan. La'addahu an-nas mufarritan mu'anidan zaliman. Tentu orang akan menilai, ya, orang-orang akan menilai bahwa orang tadi adalah orang yang menelantarkan harta, menentang orang yang mewakilinya, zalim terhadap orang yang mewakilkannya, ya. Menentang orang yang mewakilkannya dan dia zalim terhadap orang yang telah menyerahkan harta itu untuk dia urusi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita ya harta-harta untuk digunakan pada jalan yang Allah perintahkan. Hadza ma anna mulkal insani qasir. Ini ya sebagai permisalan bersamaan kepemilikan manusia itu sesuatu yang qasir, yang terbatas. Fa kaifa bil maliki lid dunya wal akhirah? Bagaimana lagi dengan penguasa dunia dan akhirat, yakni Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahul mulkul mutlaq, yang hanya miliknya ya, kekuasaan yang mutlak tanpa batas. Fahuwa malikul khalqi wa malaku wa ma malaku, di mana dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik makhluk yang ada serta apa-apa yang mereka miliki. Ya, jadi di sini Imam Sa'di menyadarkan kita untuk betul-betul ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya di jalannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.